lagu terbaru spesial buat semua. Tangannya di angkat bareng. Ini saat yang ku tunggu, hari ini tunggu tiga sebelah kanan jangan mau kalah yo. Yo yo ayo. Yang sini mau ngulangin, jangan mau kalah juga ya. Yo yo yo ayo. Bisa kita lebih kencang lagi semuanya, yang tengah juga ikutan yuk. Yo yo ayo semua. Kita datang, kita lihat. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo. Yang impi, nanti yang kahana

aku sayang, sayangnya. Tanpa pamit koe, ngadong ono ae. Kurang ngerti salahku, dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih baru. Boleh minta tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Terima kasih. Bidadari di hatimu, sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Selamat malam Semarang. Terima kasih, tepuk tangannya sayang. Coba tangannya diangkat semuanya. Semarang cinta damai, thank you. Selamat malam semuanya. Sayang, apa kowe krungu cerite hatiku mengharap. Sayang semua. Merangkul Yeah! itu pelahi. Yeah. bareng saya, bareng Sarah, semoga Cak mau dilanjutkan kembali. Gimana, Cak? Tentunya Vela tidak sendiri. Ada Febre, Viola, ada Iva, Berlian, dan juga Ina Sa Manta KDI yang tertuang dalam satu kata. Oh, artis Sera. Sera sudah tampil semuanya, diinformasikan hasil dari sumbangan dana dari panjenengan semuanya 746 dari Temanggung sampai dengan Kendal. Setelah ini artis dan musisi tolong ya bantuannya untuk saudara kita Doni Imeng. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat jalan dan sampai jumpa. Ya Allah, saya doakan anda selamat sampai di rumah. Ada masing-masing. Silakan. Oke, selamat malam.